Apa nasihat antum kepada seorang yang sudah mengenal manhaj salaf, bersama dengan itu terus-menerus melakukan maksiat? Ya. Pertama, ikhwani fillah, namanya manusia, ya, dia bukan malaikat. Mungkin saja dia jatuh dalam kesalahan, mungkin dia jatuh dalam maksiat. Apalagi di masa seperti ini, terlalu banyak perkara-perkara yang bisa membuat seorang hamba tergelincir jatuh dalam kemaksiatan. Iya, jelas ya. Maka hendaknya kalau dia menjumpai saudaranya jatuh dalam hal yang keliru, kemaksiatan, dia tegur, dia ingatkan. Ya. Dan ini dari kewajiban nasihat. Dan bagi siapa yang dirinya mengetahui dia jatuh dalam hal yang seperti ini, hendaknya dia menempuh dan mencari sebab-sebab yang menyebabkan dia istiqamah di atas agama. Ya, menyebabkan dia istiqamah. Dan banyak hal yang menyebabkan seorang hamba istiqamah. Seperti dia giat menuntut ilmu syariat, dia sibuk beribadah kepada Allah, ya, banyak berzikir, kemudian dia banyak berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dipakohkan, bergaul dengan orang-orang yang salih, dan selainnya dari sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu istiqamah. Ya. Dan kewajiban bertobat ini adalah hal yang berlaku pada setiap saat. Jangan ada yang merasa bahwa dirinya itu bersih dari dosa. Itu keliru ya. Seorang kalau merasa dirinya tidak pernah jatuh dalam kesalahan, ini akan membuat dia sewenang-wenang di dalam kehidupannya. Nah, dia akan membuat dirinya, membuatnya lupa diri. Padahal dia manusia, banyak kesalahan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua dan melepaskan kita semua di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Dan siapa yang sudah jatuh di dalam maksiat, hendaknya dia mengambil pelajaran, jangan dia terulang lagi jatuh di dalamnya. Begitu bukan sifat seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudabul mukmin bi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak terjerembab, tidak jatuh, terkurung dalam lubang dua kali. Satu kali saja dia berjalan jatuh dalam lubang, satu kali saja dia jatuh. Kalau begitu dia lewat lagi, dia sudah tahu ini ada lubang, tidak jatuh lagi. Ya, jangan jatuh berulang kali. Jelas ya? Nah, baik, sudah habis waktunya. Ya. Untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini. InsyaAllah ta'ala masih ada waktu besok. Pertanyaan-pertanyaan belum dijawab, kita akan jawab InsyaAllah ta'ala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.